Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-23 dari bulan Jumadal Ula 1441 Hijriyah, atau yang bertepatan dengan 17 Januari 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari karya Baqiyatus Salaf Al-Imam Al-Allamah Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah wa Ra'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bitta'liqati Ala Syarhis Sunnah Lil-Imami Al-Barbahari, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk kepada kaidah yang ke-11 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, wa'alam rahimakallah annal kalam fir rabbi ta'ala muhdathun. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semua, annal kalam fir rabbi ta'ala, ketika seseorang berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah perkara yang muhdats, perkara yang baru yang diada-adakan oleh orang-orang tersebut. Wa huwa bid'atun wa dhalalatun, berbicara, menakwilkan, mentahrif, tidak mentaslim, menerima dengan penuh hati dari apa yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, asma'ullahi wa sifatuh. Ini merupakan bid'atun wa dhalalah, kebid'ahan dan kesesatan. Wa la yatakallamu atau wa la yutakallamu fir rabbi illa bima wasafa bihi nafsahu azza wa jalla fil Qur'an wa ma bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Dan tidak boleh zat Allah Subhanahu wa Ta'ala disimpulkan kecuali dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bagi dirinya, bagi zatnya yang maha sempurna, maha mulia, jalla wa ala, yang ada di dalam Al-Quran, ataukah apa yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, ila akhiri maqala min hadhihi al-qa'idah. Syarah yang telah kita baca dari penjelasan Al-Syeikh Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan adalah yang berkaitan dengan bait-bait syair yang keluar dari Ahlul Kalam, yang mereka menyimpulkan sendiri bahwasanya terlalu banyak waktu yang mereka buang, akhirnya tidak ada yang mereka kumpulkan kecuali qila wa qal, katanya dan katanya, tanpa ada dasar yang jelas dari keyakinan-keyakinan mereka, dari akidah-akidah mereka yang berkaitan dengan asma'ullahi wa sifatuhu subhanahu wa ta'ala. Ya, insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan membawakan kembali dua bait syair yang dinukilkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah wa ra'ah, yang merupakan ungkapan dari seorang yang bernama Asy-Syahrastani. Dia akan menukilkan bagaimana ahlul kalam akhir dari urusan-urusan mereka adalah penyesalan. Wal'iyadhu billah. Khotibillah yara'akumullah, kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Beliau mengatakan hafizahullah wa yaqulu ahlul dhalali aydan. Ahlul dhalal yang di sini bernama Asy-Syahrastani, dia pernah mengatakan la'amri laqad tuftul ma'ahida kullaha wa sayyartu tarfi baina tilkal ma'alimi falam ara illa wadi'an kaffa ha'irin ala dhiqnin aw qari'an sinna nadimi. Kata dia, la amri laqad tuftul ma'ahida kullaha, sepanjang usiaku aku telah menziarahi, aku telah mengelilingi, mengunjungi ma'had-ma'had ahlul kalam. Jadi ahlul kalam itu juga memiliki markaz, bukan hanya dari kalangan sufia, bukan hanya dari kalangan ahlus sunnah yang memiliki ma'had atau markaz, tapi ahlul kalam pun di masa dahulu juga memiliki tempat-tempat perkumpulan, kajian-kajian mereka. Maka kata Asy-Syahrastani, aku sudah kelilingi semua ma'had-ma'had tersebut, markas-markas tadi. Wasayyartu tarfi baina tilkal ma'alim. Aku mengunjungi dari ujung utara sampai ujung selatan. Semuanya artinya. Ini ungkapan yang disampaikan oleh dia. Semuanya. Di penjuru manapun yang berkaitan dengan markasnya, ma'hadnya, kumpulannya ahlul kalam, aku datangi. Apa hasilnya? Setelah dia mendatangi tempat-tempat tersebut, falam ara illa wadi'an kaffahairin, maka tidaklah aku dapatkan kecuali aku hanya mendapatkan sebuah al-ha'ir, al-hiyarah, itu makna al-ha'ir, muttaribun mutaraddidun, yang aku dapatkan hanyalah kebingungan. Satu ahlul kalam, satu ma'had, dia datangi lagi ma'had yang kedua, dia datang lagi ma'had yang ketiga, dan yang seterusnya. Tidak ada yang aku dapatkan kecuali kebingungan. Kemudian, yang hanya bisa aku lakukan adalah aku meletakkan kafahairin ala dhiqnin. Aku meletakkan tanganku di atas daguku. Dhiqn itu mahallu al-liha, tempatnya janggut tumbuh. Dhiqn itu artinya dagu. Yang hanya aku bisa kerjakan adalah wadi'an kaffahairin, meletakkan tanganku ini di bawah daguku, au qari'an sinna nadimin. Itu yang pertama. Atau yang kedua, aku hanya bisa gigit jari. Kenapa? Nadim, menyesal. Seumur hidupnya diisi dengan ziarah ke ma'had ini, ziarah ke ma'had itu, mempelajari di markaz ini, mempelajari di markaz itu. Akhirnya wadi'an kaffahairin, yang aku dapatkan hanyalah kebingungan di akhir hayatku. Yang hanya aku bisa kerjakan adalah penyesalan demi penyesalan. Ini ahlul kalam. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, tafal ma'ahida kullaha, bahwa dia mengunjungi ma'ahad-ma'ahad, tempat-tempat pembelajaran ahlul kalam, kullaha, seluruhnya, ma'ahidal kalami wal mantiqi wal jidal, di mana mereka mempelajari al-kalam, ilmu al-kalam, al-mantiq, ilmu mantiq, wal jidal, diskusi demi diskusi, debat demi debat, diperdebatkan apakah Allah bisa naik ke atas langit, apakah Allah bisa turun di sepertiga malam terakhir, apakah Allah memiliki dua tangan, apakah Allah memiliki betis, apakah terus diperdebatkan oleh mereka. Wa sayyara tarfahu bainaha falam yajid fiha ma yashfil alil. Setelah mereka mengelilingi tempat-tempat pembelajaran tersebut, ma'had-ma'had, markaz-markaz tadi, tidak ada yang didapatkan untuk bisa menyembuhkan syubhat mereka. Alil, penyakit-penyakit mereka. illah. Karena di dalam sanubarinya, di dalam logikanya sudah tertumpuk sekian banyak alil, tertumpuk sekian banyak illah, syubuhat, penyakit demi penyakit, kerancuan berfikir demi kerancuan berfikir. Apa mungkin Allah bersinggasana di atas arsy-Nya? Apakah mungkin Allah menciptakan Nabiullah Adam dengan ucapan kun? Apakah mungkin Allah menciptakan Nabi Adam dengan segenggam tanah dan yang seterusnya? Pertanyaan demi pertanyaan, syubhat. Ini penyakit yang ada di dalam pikiran-pikiran mereka. Kemudian dia mengatakan, laqad ta'ammaltu aturuqal kalamiyah. Aku telah menelaah, aku telah mempelajari metode-metode keyakinan yang ada di sisi ahlul kalam, wal manahijal falsafiyah, dan manhaj-manhaj, cara berfikir ahlul falsafah, orang-orang falsafat, yang nantinya orang falsafat ini akan mengeluarkan sebuah kesimpulan bahwa manusia itu sebenarnya berasal dari seekor monyet. Nenek moyang kita monyet, kata mereka. Na'udzubillah minadzalali wal hawa. Kenapa? Terlalu banyak berpikir, terlalu keras berpikir, gak mau menerima. Padahal Al-Quran sudah ada, sunnah Nabi sudah ada, sudah mudah subhanallah, tapi mencari yang sulit, entah apa yang diinginkan. Fama ra'aituha tashfi'a 'alilan. Aku tidak bisa mendapatkan sesuatu yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakitku, yang bisa mengobati, menawar apa yang ada pada pikiran-pikirannya, dari pertanyaan demi pertanyaan, syubhat demi syubhat. Wala tarwi ghalilan, tidak pula aku mendapatkan ilmu-ilmu yang jelas. Wa ra'aitu aqrabat turuqi tariqatal Qur'an, dan ternyata setelah semua itu aku lewati, yang paling bisa menjawab semua pertanyaan demi pertanyaan tadi, syubhat demi syubhat tadi, kenapa Allah melakukan ini, apakah mungkin Allah berada di atas arsy, apakah mungkin Allah memiliki dua tangan, apakah Allah mungkin memiliki betis, apakah apakah dan yang seterusnya, yang bisa menjawab itu semua, kata dia, tariqatul Quran, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim. Karena memang ini yang bisa menjawab semua syubhat al-kalamiyah, syubhat al-falsafiyah. Falsafat-falsafat tidak akan ada yang bisa menjawab syubhat mereka kecuali Al-Quran wa sunnah. Maka dia memberikan sarannya, nasihatnya kepada semua orang-orang yang memiliki syubhat seperti dirinya, iqra fil itsbat. Bacalah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam asma wa sifatuhu subhanahu wa taala, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala akan naik ucapan-ucapan yang baik itu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman itu berada di atas arsy-Nya. Bersinggasana di atas arsy-Nya subhanahu wa ta'ala. Ini isbat semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan. Apakah mungkin ucapan-ucapan kita yang jujur, ucapan-ucapan kita yang penuh amanah, ucapan-ucapan kita yang berdasarkan adillah wal barahin wal hujaj, naik ke sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Apa yang tidak mungkin? Allah katakan ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Allah yang mengatakan kepadanya subhanahu wa ta'ala naik ucapan-ucapan yang baik tersebut. Masa harus kita pertanyakan lagi apakah mungkin naik atau tidak? Sudah Allah yang menetapkan. Maka Al-Quranul Karim memberikan sebuah hukum. Al-Quranul Karim memberikan sebuah kepastian. Ini loh kaedahnya. Begitu pula ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengisbat, menetapkan di mana zat Allahu Jalla wa'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy-Nya. Dan inilah yang difahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabu, para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum, bahwa Allah subhanahu wa taala berada di atas langit. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan hal itu, tapi ya subhanallah, cabang dari pengikut ahlul kalam masih meragukan akan hal ini. Ya masa mungkin kita menetapkan Allah berada di atas langit, berarti kita menetapkan satu arah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Itu akidah aswaja, itu akidah ahlu sunnah. Apa yang bisa kita sampaikan? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalilnya kalau memang itu akidah ahlu sunnah. Ala ra'si wal ain, kita akan imani juga. Allah enggak di atas, ini dalilnya. Allah enggak di bawah, ini dalilnya. Allah enggak di kanan, enggak di kiri, enggak di depan, enggak di belakang. Ini dalilnya. Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, ayatul Qur'aniyah. Hat. Kalau memang jelas dari sisi Allah Subhanahu wa taala, nu'min bih. Kita akan beriman dengannya. Akan tetapi ternyata waqi' yang ada tidak demikian. Semuanya mengisbatkan, menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit dan tidak ada yang difahami dari hal tersebut bahwa Allah membutuhkan sebuah arah. Bahwa Allah membutuhkan sebuah tempat yang bernama arsy. Tidak. Allah ghaniyun. Allah maha kaya. Allah enggak butuh kepada hamba-hambanya. Arsykah itu, langitkah itu, bumikah itu. Hamba-hambanya sekalipun. Tidak ada satupun yang beribadah kepada Allah. Enggak ada masalah bagi Allah Jalla wa'ala. Allahul ghani al-hamid. Maha kaya, maha terpuji. Enggak butuh pujian-pujian dari hambanya. Amalan-amalan soleh dari seorang hamba itu untuk manfaat dirinya sendiri. Bukan untuk zat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dia sarankan kepada orang-orang yang masih mempertanyakan. Waqra fin nafyi, dan bacalah apa yang berkaitan dengan penafian dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang mirip, tidak ada yang serupa dengan zat Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, apapun itu, wala yuhituna bihi ilma, ilmu manusia setinggi apapun tidak akan bisa menggapai, tidak akan bisa menguasai zat Allah Subhanahu wa taala. Karena terbatas logika berpikir kita, akal berpikirnya manusia tidak mungkin bisa menggapai apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah punya arsy, bagaimana cara duduknya? Apakah bersandar? Apakah tegak? Ini bukan pertanyaan yang harusnya diungkapkan. Enggak butuh kita bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita harusnya mempersiapkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita sedekahkan, apa yang sudah kita berikan manfaat kepada orang-orang lain. Apakah kita pernah berghibah? Kalau pernah berghibah, apakah kita sudah minta maaf, sudah minta kehalalan? Itu yang perlu ditanya pada diri-diri kita. Kok ditanya zat Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara duduknya? Bersila atau dinaikkan kakinya dan yang seterusnya. Ini ungkapan-ungkapan, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan asyubuhat yang enggak pantas untuk ditanyakan untuk zat Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Enggak perlu ditanya tentang zat Allah Subhanahu wa taala, mereka nanti hamba-hamba Allah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah menukilkan kaidah selanjutnya dari al-Imam al-Barbahari alaihi rahmatullah, qauluhu fa huwa jalla sana'uhu wahidun laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha esa, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah oleh seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa, tidak ada yang mirip dengan zat Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Wa huwa sami'ul basir, dalam keadaan Allah Jalla wa'ala adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Kalau Asy'ariyah melihat ayat ini, atau sebahagian dari mereka kaum Mu'tazilah, akan bertanya, Allah itu As-Sami', Allah itu Al-Basir, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Maka mereka akan mempertanyakan, apakah Allah Subhanahu wa taala bisa melihat seperti hamba-hambanya? Apakah Allah Subhanahu wa taala bisa mendengar seperti hamba-hambanya? Apakah Allah memiliki dua pasang mata atau sepasang mata seperti hamba-hambanya? Apakah Allah memiliki sepasang telinga seperti hamba-hambanya? Ini pertanyaan demi pertanyaan yang akan mereka keluarkan, yang akan mereka lontarkan. Ini bentuk al-jidal, al-mira bagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya akidah ahli sunnati wal jamaah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum, apabila berkaitan dengan asma wa sifatuhu subhanahu wa taala, amirruha kama ja'at. Dan ini kesimpulan dari para ulama kita. Diambil dari mana? Diambil dari sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam, diambil dari sikap para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum. Amirruha kama ja'at. Allah menetapkan zat yang maha mendengar, Allah sendiri yang menetapkan zat yang maha melihat. Sudah, tetapkan, selesai. Taslimutta, menerima dengan lapang dada, dengan hati yang terbuka, tanpa perlu bertanya. Itu sikap Ahlus Sunnah. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, huwa subhanahu wahidun, adalah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha esa, la yusyarikuhu ahadun fi dhatihi, tidak ada yang serupa dengannya satupun dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, wala fi asma'ihi wa sifatihi, tidak ada yang serupa dengan nama dan sifat-sifat Allahu jalla wa ala. Allah memiliki sifat al-karim, sifat al-karim, dermawan, senantiasa memberi. Seorang manusia memiliki sifat al-karim juga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sikap atau sifat itu, al-karim. Akan tetapi, karim yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, sangat jauh. Allah jalla wa ala sampai semut-semut kecil yang berada di tengah batu hitam padang pasir akan diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah melihat makhluk sekecil itu? Atau mungkin yang lebih dari itu, bakteri-bakteri, virus-virus dan yang seterusnya, semuanya ditanggung oleh zat Allah Subhanahu wa taala. Karimur Rahman, Ar-Razzaq, Subhanahu wa taala. Maka enggak akan bisa disamakan. Nama mungkin sama. Manusia melihat, Allah pun melihat. Manusia punya tangan, Allah pun punya tangan. Tapi kan sudah dijelaskan oleh Allah, tangannya Allah berbeda dengan tangan makhluknya. Sifat karimnya Allah Ar-Rahman berbeda dengan sifat karimnya al-makhluk. Kenapa harus disama-samakan? Ini pertanyaannya. Jangan memaksa kita untuk memiliki sebuah kesimpulan. Berarti Ahlus Sunnati wal Jamaah yang memiliki aliran Wahhabi, jadi Ahlus Sunnah di sisi mereka itu memiliki banyak turuk, banyak aliran-alirannya. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Wahhabi itu yang keras-keras, yang suka mentahdir, yang suka mengatakan ini syirik, ini bid'ah, ini syirik, ini bid'ah. Itu Ahlus Sunnah Wahhabi itu. Ada juga Ahlus Sunnah yang biasa-biasa saja, hakikiyah kata mereka. Hakikatnya Ahlus Sunnah seperti ini, siapa? Mereka. Tahlilan silahkan baca Quran, yasinan, baca yasin kok dilarang? Ada apa baca yasin dilarang? Tahlil, ucapan la ilaha illallah, afdalu dzikr. Pakai dalil, ucapan Nabi SAW, afdalu dzikri la ilaha illallah. Dzikir yang paling utama itu ucapan la ilaha illallah. Hati-hati dengan syubhat, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Antum jangan mengira Ahlul bid'ah wa dhalal, Sufiyah, Ash'ariyah, Maturidiyah, Syiah, Rafidah, Imamiyah, dan yang seterusnya mengeluarkan subhatnya begitu saja. Tanpa ada dalil, tanpa ada burhan dari keterangan-keterangan mereka. Tidak, mereka melandaskan dalil. Ini Al-Quran, ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi, mutasyabihat. Ayat-ayat yang bisa dibawa ke kanan, bisa dibawa ke kiri. Ini yang dicari oleh mereka. Kalau yang berkaitan dengan ayat-ayat yang wadih seperti ini, muhkam, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, dihindarkan oleh mereka, enggak akan dibahas oleh mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai', enggak akan dibahas oleh mereka. Kenapa? Akan membongkar borok-borok mereka, makar-makar busuk mereka, wal iyadzu billah. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala satu apapun. Wa huwa as-sami'ul basir, dalam keadaan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. La fi asma'ihi wala sifatihi, tidak ada yang serupa dengan Allah. La pada asma, nama-namanya, sifat-sifatnya pun demikian, tidak ada yang serupa dengan Allah jalla wa ala. Wala fi khalqihi wa af'alihi, tidak ada yang serupa juga bentuknya dari makhluk-makhluk Allah serupa dengan al-khaliq, tidak sama sekali. Wa af'alihi, perbuatan-perbuatannya juga tidak. Tidak ada seorang manusia yang menurunkan hujan, tidak akan ada yang mampu dari kalangan manusia yang bisa menurunkan hujan, yang bisa menyampaikan perkara-perkara gaib yang berada di kanzun min kunuzillahi subhanahu wa ta'ala. Wala fi ibadatihi, dan tidak ada yang bisa menyaingi, menyekutui Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan kepadanya subhanahu wa ta'ala. Laisa lahu syarikun, Allah enggak memiliki sekutu, Allah tidak memiliki tandingan. Falimadza tut'ibu nafsaka, kenapa engkau harus meletihkan, membuat letih, membuat capek dirimu? Ini dari Syekh Shalih Al-Fauzan pertanyaannya. Kenapa? Wahai ahlul bid'ah wa dhalal, pertanyaan dari Syekh ini tolong dijawab. Falimadza tut'ibu nafsaka? Kenapa engkau harus membuat letih dirimu sendiri? Anta makhlukun wa huwa khaliqun. Engkau adalah seorang makhluk sementara Allah adalah al-khaliq. Kita yang diciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Kaifa yuhitul makhluku bil khalqi jalla wa ala? Bagaimana mungkin seorang makhluk bisa mengatur-ngatur asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman itu bersemayam di atas arsy-Nya. Oh, maksudnya itu menguasai langit, bukan bersemayam bersinggasana di atas arsy-Nya. Man ant? Siapa engkau? Sadar diri. Kita ini makhluk, enggak bisa kita atur. Kalau Allah memang mau bersemayam di atas arsy-Nya, kenapa kita larang? Ada apa ini semua? Pentafsiran-pentafsiran batil. Ta'wilat-ta'wilat batilah. Tahrifat-tahrifat fasidah. Kenapa harus dikeluarkan dari kalian, wahai ahlul bid'ah wal kalam? Kenapa harus mempertanyakan zat Allah? Gimana kalau Allah turun? Bagaimana kalau, kenapa harus ditanyakan itu, kenapa, kata Syekh? Kenapa sibuk? Kenapa kita buat capek diri kita sendiri? Coba diterima, Allah naik ke atas langit. Oh ya sudah, terima, alhamdulillah. Ada dalilnya dari Quran, ada dalilnya dari sunnah, selesai. Tenang hati kita. Gak perlu ditanya-tanyakan. Kenapa pertanyaan-pertanyaan ini muncul? Seperti apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kaidah yang dimiliki oleh ahlul bid'ah wal ahwa, salah satunya adalah taqdimul aqli 'alan naql. Mereka mengedepankan logika berpikir mereka dibandingkan nas, dibandingkan Al-Qur'an, dibandingkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ada di sisi mereka. Jadi kalau seandainya ada ayat yang tidak ada ayat yang bertentangan dengan logika berpikir mereka, ada hadis yang bertentangan dengan logika berpikir mereka, mereka akan mencari cara bagaimana ayat tersebut bisa masuk ke dalam logika. Berbeda dengan ahlu sunnah mau masuk di akal, mau masuk di logika, mau tidak masuk, amanna billah sam'an wa ta'atan. Itu kalau ahlu sunnah. Dan itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. A'immatus salaf pun demikian. Bahkan disebutkan di antara mereka menyampaikan as-su'al, bertanya tentang kaif, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ini? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala naik? Bagaimana Allah memiliki dua tangan? Bagaimana Allah memiliki betis? Bid'atun, perkara bid'ah. Enggak boleh. Karena ahlus sunnah menerima dengan lapang dada. Kemudian kata beliau, fa anta majaluka an tusallim lillahi wa lirrusulih. Maka engkau sebagai seorang makhluk, majaluka, kesempatan yang ada pada dirimu adalah an tusallima lillahi wa lirrusulih. Menerima apapun yang datang dari Allah, menerima apapun yang datang dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wala tujadil wala tumari. Jangan engkau jadikan bahan diskusi, jangan engkau bantah. Kok nampaknya enggak masuk akal? Jangan, terima sudah. Wala tut'ib nafsaka wa tut'ibil akhari. Dan jangan engkau buat capek dirimu, engkau buat letih dirimu, dan engkau juga membuat letih orang-orang lain. Harusnya ahlul haq berbicara untuk menjelaskan kejelekan-kejelekan mereka, syubhat-syubhat mereka. Karena syubhat mereka dan kesesatan mereka enggak akan mungkin didiamkan. Harus diluruskan agar tidak ada kaum muslimin yang terus terjatuh, terus terpengaruh dengan syubhat-syubhat yang ada di sisi mereka. Wal'iyadzu billah. Hadza huwal wajib wal fard. Inilah kewajiban kita untuk menerima apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan apapun yang Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Walidzalika sahabatu lam yatakallafu hadza at-takalluf. Oleh karenanya kita akan mendapati para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum tidak bertakalluf, tidak terlalu berusaha seperti apa yang mereka lakukan dari usaha-usaha yang sangat-sangat fatal kesalahannya. Enggak ada dinukilkan dari para sahabat berkumpul kemudian mencari, ayo, apa maknanya ayat ini? Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir, siapa kira-kira yang mengisi arsy-Nya? Enggak ada para sahabat yang melakukan diskusi-diskusi fadhi seperti itu, ucapan-ucapan kosong. Enggak ada faedahnya, apa faedahnya sekarang? Kalau Allah Subhanahu wa taala turun, ya turun. Allahu jalla wa ala yang memiliki muka bumi ini. Masa Allah yang memiliki muka bumi enggak boleh turun ke muka bumi? Enggak boleh turun melihat hamba-hambanya yang sedang beribadah, yang sedang sholat tahajud, yang sedang sholatul lail. Kenapa hal ini semuanya seakan-akan mereka mau mengatur Allahu jalla wa ala? Ini yang disayangkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah wa ra'ah. Wala tawaqqafu 'inda ayatin aw 'inda haditsin. Dan mereka enggak ada menakwilkan dari satu ayat, dari satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian mereka selewengkan maknanya. Oh, ini maknanya adalah Allah menguasai langit. Oh, ini maknanya adalah Allah Jalla wa'ala memiliki kebaikan, rahmat, dan yang seterusnya. Allah enggak punya tangan. Allah itu maksudnya tabarakalladzi biyadihil mulk, yad, yang dimaksudkan di situ adalah kekuasaan. As-sultan, as-saytarah. Kenapa hal ini dilakukan? Padahal para sahabat telah mempelajari ayat-ayat tersebut dan sama sekali mereka tidak memiliki tafsir yang berkaitan dengan penyelewengan makna. Ayo pelajarilah apa yang telah diajarkan oleh Ibnu Abbas, Turjumanil Quran, Imamul Mufassirin. Kenapa kita enggak mau kembali kepada pemahaman Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang sempurna dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Bal yuqirrunaha wa yusallimunaha laha. Bal yuqirrunaha wa yusallimuna laha wa ya'taqiduna ma fiha. Bahkan para sahabat, sikap yang ada di sisi mereka adalah benar-benar menerima. Wa ya'taqiduna ma fiha, dan benar-benar meyakini dengan seyakin-yakinnya apa yang telah ada di dalam Al-Qur'an, apa yang telah ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala hasala indahu masyakiru abadan, dan tidak ada yang dipermasalahkan oleh mereka sedikit pun. Semuanya diterima. Dari ujung ayat sampai ke ayat yang terakhir diterima sempurna oleh mereka tanpa perlu bertanya, tanpa perlu melakukan diskusi, tanpa perlu mentakwil, mentahrif, dan yang seterusnya. Karena memang di sisi para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum enggak ada yang namanya taqdimul aql ala naql. Mereka memiliki kaidah taqdimun naql, mengedepankan nas walaupun tidak sejalan dengan logika berpikir mereka. Fal majalu huwa majalu taslimi wal inqiyad. Maka khususnya yang berkaitan dengan asma'ullahi wa sifatuh, ini kaitannya adalah kita harus menerima dan tunduk dengan apa yang ada dari sisi Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wala nakhudu fil aqaidi bima khadabihi ahlul jadali wa ahlul kalami wa ahlul mantiqi. Dan tidak boleh kita ikut-ikutan dalam akidah-akidah yang dipertanyakan, yang diributkan oleh mereka ahlul kalam, oleh mereka ahlul jidal, oleh mereka ahlul mantiq, ahlul falsafat. Orang-orang yang selalu membicarakan, sok-sok mengatur Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip. Fatakunun natijatu kama aqarru ala anfusihim minal hayrati wal ittirab. Karena hasil akhir dari apa yang mereka diskusikan, dari apa yang mereka perdebatkan, dari apa yang mereka bahas, hasil akhirnya adalah al hayrah, kebingungan, al mutaraddid, al muttarib, bingung akhirnya mereka. Bingung. Allah Subhanahu wa taala menetapkan zatnya subhanahu berada di atas langit, tapi kita enggak boleh. Allah enggak punya arah dan yang seterusnya, akhirnya bingung sendiri. Wa adamil wusuli ila natijatin. Akhirnya mereka enggak akan sampai kepada hasil yang mereka inginkan. Kama qala ahaduhum, sebagaimana salah seorang dari mereka mengatakan, wa lam nastafid min bahrina tulu umrina illa an jama'ana fihi qila wa qalu. Tidak ada yang bisa kami ambil faedahnya, tidak ada yang bisa kami ambil kesimpulannya dari apa yang kami bahas tulu amrina, sepanjang usia kami, seumur hidupnya yang diisi hanyalah perdebatan demi perdebatan. Akhirnya enggak ada yang mereka dapatkan kesimpulannya, kesimpulan-kesimpulan yang rapuh. Illa an jama'ana fihi qila wa qalu, yang kami dapatkan hanyalah qila wa qalu. Katanya Syekh fulan demikian, katanya Kiai fulan demikian, katanya Guru fulan demikian, katanya. Padahal Al-Quran wa Sunnah menyelisihi apa kata Syekh-Syekh tersebut, apa kata Kiai-Kiai tersebut, apa kata Guru-Guru tersebut. Mana yang mau dikedepankan? Al-Quran, Sunnah, ataukah ucapan-ucapan dari Guru-Guru mereka? Wal-iyadzubillah. Qala fulanun wa qala fulanun, wa in qala kada fal jawabu kada. Yang ada di sisi mereka hanyalah qala fulan, katanya si fulan demikian, katanya si alan demikian. Kalau ada yang menyampaikan syubhat seperti ini, jawablah seperti ini. Itu yang mereka siapkan. Jadi mereka bukan mencari kebenaran, bukan mencari al-haq. Mereka mempertahankan akidah mereka, mempertahankan keyakinan mereka. Oleh karenanya, ikhwati fillah yarhamakumullah, disebutkan oleh para ulama as-salaf, ahlul bid'ah itu sulit untuk bertaubat. Bukan menutup pintu taubat dari mereka, tidak. Dan ini yang mungkin dipelintir oleh sebahagian pihak. Katanya ahlus sunnah itu menutup pintu taubat dari ahlul bid'ah wa dhalal. Tidak. Kata para ulama itu sulit diharapkan taubat-taubat mereka. Dan dari sini para ulama juga menjelaskan bahwasanya al-bid'ah itu adharra minal ma'asi. Kebid'ahan-kebid'ahan yang ada itu lebih parah dampak negatifnya dibandingkan maksiat. Kalau maksiat, orang yang meminum khamr, orang yang melakukan ikhtilat, orang yang suka berghibah, orang yang suka melakukan namimah, orang yang suka membangkang perintah orang tuanya, uquq, durhaka, dan yang seterusnya, banyak jenis ma'asi. Banyak jenis maksiatan, wa'iyadzubillah. Mereka itu sadar, ini saya melampaui batas. Ini saya terpengaruh dengan syaitan. Paling tidaknya akan terbetik hidayah. Nurul Islam, nurul iman yang ada di sisinya. Entah saat itu atau mungkin 20 tahun lagi atau mungkin suatu saat. Pasti akan ada penyesalan. Sampai kapan saya harus seperti ini? Akan ada. Tapi kalau mubtadi' ahlul bid'ah wal dalal, ahlul bid'ah wal ahwa, yakin dengan seyakin-yakinnya yang saya lakukan amalan soleh. Untuk apa saya keluar dari amalan soleh? Yang saya kerjakan adalah membaca Al-Quran. Membaca zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 1000 kali, 100 ribu kali, dan yang seterusnya. Untuk apa saya bertaubat? Tidak ada terbesit di tengah-tengah mereka untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk beristighfar. Yang dilakukan amalan soleh, kok beristighfar? Akhirnya para ulama mengambil sebuah kesimpulan sulit. Bukan menutup sekali lagi. Sulit bagi mereka ahlul bid'ah wa dhalal untuk bertaubat. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seperti yang disebutkan oleh beliau, hakikat yang ada di sisi mereka, pembahasan-pembahasan di ma'had-ma'had, markaz-markaz mereka adalah wa in qala kada fal jawabu kada. Kalau ahlu sunnah menyampaikan kepada kalian ayat ini, ar-rahmanu al-arsy istawa, maka jawabannya istawa itu maknanya istaula. Itu diajarkan ke semua anak-anak, ke semua tolabah-tolabah mereka, santri-santri mereka, pengikut-pengikut mereka, diajarkan. Kalau ahlu sunnah menetapkan, salafi wahabi mengatakan Allah berada di atas langit, sampaikan ini jawabannya, ini dan ini. Jadi mereka sudah punya benteng, sudah punya ha'il, pembatas antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan syubhat yang ada di sisi mereka. Jadi sulit bagaimana? Ya kecuali illa marhama rabbu, kecuali mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala mungkin bisa mendapatkan nasihat. Tapi kalau sudah diajarkan, dijadikan kader oleh guru-guru dan kiai-kiai mereka, ayat yang kita sampaikan, hadis yang kita sampaikan akan mental semuanya. Karena sudah dipersiapkan jawabannya. Oleh karenanya jangan kita heran kenapa banyak ahlul bid'ah wal ahwa yang meminta debat terbuka. Karena mereka sudah menyiapkan jawaban-jawaban dari apa yang akan dilontarkan oleh ahlus sunnati wal jamaah. Dari syubhat-syubhat mereka sudah disiapkan. Apa kata ahlus sunnah? Tahlilan bid'ah, yasinan bid'ah. Jawabannya ini. Apa kata ahlus sunnah? Tidak boleh mengadakan wasilah kepada mayit. Enggak boleh ziarah ke makam para wali. Nah, ini jawabannya. Tersebar. Akhirnya tersebar. Akhirnya kaum muslimin nanti bingung. Oh iya, berarti salafi wahabi ini keliru, salah. Kesimpulannya demikian. Karena apa? Karena ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam dibantah dengan imma hadis-hadis yang dhaif ataukah pemikiran-pemikiran yang penuh dengan syubhat. Dua ini. Gak mungkin hadis sahih yang mereka keluarkan, abadan gak akan mungkin. Karena hadis sahih atau ayat-ayat Al-Qur'aniyah yang jelas dengan al-fahmi salaf, al-fahmi rasul sallallahu alaihi wasallam ala ra'sihim, tidak akan mereka dapatkan pertentangan dengannya. Sehingga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ala fahmi salaf, ala fahmi rasul, wa fahmi sahaba, wa fahmi tabi'in, wa atba' tabi'in, wa man ba'dahum min khiyarin nas, gak akan mereka jadikan sebagai hujjah. Yang mereka jadikan hujjah, ahadith dhaifah. Yang mereka jadikan hujjah, ayat-ayat mushtabihat. Yang bisa dibawa ke sana, yang bisa dibawa ke sini. Dan yang mereka jadikan hujjah pula adalah ara al-ulama ad-dalal. Pemikiran-pemikiran, hasil kesimpulan dari ulama-ulama sesat yang ada di sisi mereka. Wal-iyadzubillah. Dan jangan heran pula Ahlu sunnah akan menolak. Ayo debat di forum terbuka. Ayo kita diskusi secara ilmiah. Ahlu sunnah mengajarkan tidak akan mau mereka. Kenapa? Kita memberi ruang, memberi kesempatan untuk tersebarnya syubhat demi syubhat yang akan didengarkan oleh paling tidaknya moderator yang ada. Kalau direkam berarti ke seluruh dunia, ke seluruh kaum muslimin. Untuk apa kita memberikan kesempatan tersebut? Kalau mau menerima ini ayat Al-Quran, ini ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ini hadis Nabi Alaihi Salatu Wasallam, ini penjelasan para sahabat, menerima-terima, tidak mau terima silahkan. Kita enggak maksa. Ayo, harus jadi Salafi Wahabi. Ayo, harus ngaji di Gunung Lingai. Ayo, harus jadi di bawah komando fulan dan fulan. Lah. Lasta 'alaihim bimusaytir. Kita enggak bisa menyetir mereka. Kita sampaikan Al-Qur'an, kita sampaikan sunnah, diterima walhamdulillah, tidak diterima pun walhamdulillah. Innaka la tahdi man ahbabt. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan Abu Thalib masuk ke dalam Islam. Usaha demi usaha. Akan tetapi akhirnya Abu Thalib tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ala millati abdi al-Muttalib. Ikhwati fillah yarakumullah. Maka apa yang ada di sisi ahlul bid'ah wad dalal, mereka akan senantiasa menyiapkan jawaban demi jawaban. Jadi sekali lagi pesan yang ingin ana sampaikan, jangan bermain-main dengan syubhat. Kalau memang kita tidak mau terpengaruh dengan syubhat, jangan bermain-main dengan asyubhat. Hati-hati. Syubhat itu khattafah. Sangat cepat untuk menyambar hati-hati kita yang sangat lemah. Wal'iyadzubillah. Qauluhu rabbuna awwalu bila mata wa akhiru bila muntaha. Ucapan al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah, bahwa Rabb kami Allah subhanahu wa ta'ala awwalun bila mata, adalah zat yang maha awal, maha pertama bila mata, tanpa harus ditanya kapan Allah subhanahu wa ta'ala itu ada, kapan Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di muka bumi, tanpa perlu ditanya. Wa akhirun bila muntaha, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha akhir, tanpa perlu ditanya kapan Allah binasa, wal'iyadzubillah, kapan Allah tidak ada, enggak perlu ditanya. Untuk apa ditanya? Penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, Allahu jalla wa ala awwalun bila bidayah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pertama kali, bila bidayah, tanpa ada awalnya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah ada sebelum kita diciptakan, bahkan sebelum as-samawati wal ard diciptakan. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, al-jannatu wan nar, semuanya itu ada setelah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Wa akhirun bila nihayah, dan zat Allahu jalla wa ala adalah zat yang maha akhir, tanpa ada habisnya. Walaupun dunia ini nanti kiamat, walaupun nanti sudah ada ahlul jannah, sudah ditetapkan ahlul nar, siapa-siapa penduduk syurga, siapa-siapa penduduk neraka, selesai sudah, tinggal kehidupan abadi, Allah akan maha ada, akan terus ada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan hilang, tidak akan binasa, atau yang semisalnya dari syubhat-syubhat yang ada di tengah-tengah mereka ahlul bid'ah wa dhalal. Qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah subhanahu wa ta'ala al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Dijelaskan oleh beliau, asma'un mutaqabilatun, al-awwalu yuqabiluhu al-akhiru. Ini adalah nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki mutaqabilah. Mutaqabilah itu ada lawannya. Al-awwal yuqabiluhu al-akhir. Lawannya al-awwal adalah al-akhir. Allah subhanahu wa ta'ala maha pertama, maha awal, tidak ada awalnya, tidak ada bidayahnya, kapan dimulai, tidak ada yang tahu. Allah subhanahu wa ta'ala akan ada, dan akhirnya juga tidak akan binasa sedikit pun. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa ada. Al-zahiru yuqabiluhu al-batin. Allah subhanahu wa ta'ala al-zahir, maha nampak. Yuqabiluhu al-batin. Nanti akan dijelaskan makna dari al-zahir, al-batin, dan yang seterusnya. Waqad fassaran nabi. Ini tafsir dari Nabi alaihi salatu wassalam. Al-zahir lawannya adalah al-batin. Allah al-zahir, Allah pula al-batin. Allah al-awwal, Allah pula al-akhir. Waqad fassaran nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayata fi qawlihi. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mentafsirkan ayat ini di dalam ucapan beliau alaihi salatu wassalam, antal awwalu falaysa qablaka syai'un. Ya Allah, engkau adalah al-awwal, Maknanya apa? Falaisa qablaka syai'un. Tidak ada zat yang ada sebelum engkau. Tidak ada zat yang ada sebelum engkau, ya Allah. Engkau al-awwal. Wa antal akhiru. Dan engkau, ya Allah, adalah zat yang akhir, maha akhir. Apa maksudnya? Kata Nabi SAW, falaisa ba'daka syai'un. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu makhluk pun setelahmu. Yani semuanya setelah Allah Subhanahu wa taala hancurkan, binasakan pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan terus ada di arsy-Nya. Wa anta adh-dhahiru. Apa makna adh-dhahir? Engkau ya Allah adh-dhahir. Falaisa fawqaka syai'un. Tidak ada satu zat pun yang berada di atasmu. Allah berada pada posisi yang tertinggi. Subbihisma rabbikal a'la. Senantiasa dibaca oleh imam di salat-salat Jumat. Subbihisma rabbika al-a'la, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya zahir. Tidak ada zat atau tidak ada satu pun, tidak ada makhluk pun yang ada di atasmu ya Allah. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Dan engkau adalah al-batin ya Allah. Maksudnya kata Nabi alaihi salatu wassalam, falaysa dunaka syai'un. Tidak ada satu makhluk pun yang berada di bawahmu. Di bawah Allah Subhanahu wa taala tidak ada makhluk. Allah enggak butuhkan makhluk, sandaran kaki atau sandaran kursi dan yang seterusnya enggak butuh. Al-batin, itu maknanya. Adh-dhahir, tidak ada sesuatu pun yang di atas Allah, tidak ada sesuatu pun yang di bawah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna, zat yang maha kuasa, ghanin an khalqihi. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap satu makhluk pun. Bahkan kepada arsy sekalipun Allah enggak butuh. Di sekian banyaknya ayat Allah Subhanahu wa taala menetapkan Ar-Rahmanu al-arsy istawa thumma istawa 'alal arsy. Tapi kepada arsy Allah enggak butuh. Arsy ada, arsy tidak ada enggak pengaruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini zat Allah Jalla wa Ala, al-zahir, al-batin, al-awwal, al-akhir. Hada tafsirul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah penjelasan tafsir dari Nabi alaihi salatu wassalam. Thumma ya'ti man yufassir ghaira tafsirir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang-orang belakangan yang berani menafsirkan ayat ini, kata beliau, selain tafsir, selain penjelasan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sudah menyajarkan ini tafsir ayatnya loh. Jelas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Jelas, wadih. Maknanya al-awwal, maknanya al-akhir, maknanya al-zahir, maknanya al-batin. Sudah wadih dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ada orang-orang yang baru yang pengen menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan al-aql, sesuai dengan logika berfikirnya. Kemudian dia mengatakan, al-zahiru yakni zahara lil'uqul. Maknanya al-zahir dalam firman Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah zahara lil'uqul. Allah Subhanahu wa taala itu ada pada setiap akal, ada pada setiap pikiran hamba-hambanya. Allah ada pada setiap pikiran hamba-hambanya. Hambanya ada di Indonesia, Allah ada di Indonesia. Hambanya ada di Arab Saudi, Allah ada di Arab Saudi. Hambanya ada di Afrika, Allah ada di Afrika. Allah di mana-mana. Ini az-zahir maknanya. Kemana tafsir Nabi alaihissalatu wassalam yang mengatakan az-zahir itu adalah laisa fauqaka syai'un. Tidak ada satupun dari makhlukmu ya Allah yang berada di atasmu. Kemana tafsir Nabi? Kok ia berani subhanallah menafsirkan sesuai dengan apa yang difahami dari akalnya. Tujuannya apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memiliki tempat di mana-mana. Bukan di atas langit. Allah di mana-mana. Adh-dhahir buktinya. Apa tafsirnya adh-dhahir? Allah berada di mana-mana. Na'udzubillah minadh-dhalali wal hawa. Beraninya mereka. Beraninya ahlul bid'ah wal ahwa dalam menafsirkan ayat dengan penafsiran yang sangat jauh berbeda dari tafsiran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan disebutkan oleh beliau tafsir al-batin di sisi ahlul bid'ah wa dhalal dan tafsir-tafsir yang lainnya. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.